بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، أعزني الله وإياكم، بيك حاضرين بمسجد دار الإحسان بندون، ataupun para pendengar Radio Roja Cileungsi, pendengar Radio Roja Bandung, Radio Albayan Cianjur, Radio Roja Pontianak, pendengar radio juga di Berau, di Tanjung Pinang, di Lampung, Radio Rei Padang, atau radio-radio lain yang juga ikut merilai siaran ini secara langsung, atau para pendengar melalui streaming radio manapun dimanapun Anda berada, juga para pemirsa TV Roja dimana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita bertemu setelah lebih dari sebulan ya kita libur karena ada uzur. Kita jumpa lagi di tengah guyuran hujan yang cukup lebat untuk di daerah Bandung Utara ini. Atas izin dan karunia Allah Azza wa Jalla, hujan ini tidak menghalangi kita untuk keluar rumah, melangkahkan kaki menuju tempat ini dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka meraih ridha Allah, dalam rangka menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari diri orang lain, yang semoga Allah Azza wa Jalla yang telah mengumpulkan kita di tempat ini juga mengumpulkan kita kelak di surga-Nya di bawah curahan ridha dan rahmat dari-Nya. Amin. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita sudah selesai membahas bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya. Termasuk perbuatan syirik adalah seseorang mengamalkan amalan akhirat dengan niat untuk memperoleh keuntungan dunia. Ini sudah kita terangkan. Sekarang kita masuki bab baru, bab dengan judul Man ato'al ulama'a wal umara' fi tahrimi ma ahallallah au tahlili ma harramahu faqad ittakhadhahum arbaba. Bab yang menerangkan siapa yang mentaati ulama dan umara dalam hal mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, berarti orang itu sudah menjadikan ulama dan umara sebagai rob di samping Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud ulama dalam pembahasan kita adalah orang-orang yang alim tentang syariat Allah, bukan orang yang memahami disiplin ilmu lainnya, disiplin ilmu duniawi, kedokteran, sains, teknologi dan yang lainnya. Itu bukan ulama. Tapi term atau istilah ulama yang dimaksud oleh Al-Quran, yang dimaksud oleh hadis yang sahih, maksudnya orang-orang yang memahami syariat Allah dengan pemahaman yang mendalam. Orang-orang yang oleh Nabi disebut warathatul anbiya, ahli waris para Nabi. Wa ammal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma. Sedangkan para Nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham. Para Nabi juga tidak mewariskan ilmu-ilmu dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan ilmu-ilmu dunia. Tapi beliau mendorong manusia untuk memahami ilmu-ilmu dunia selama itu bermanfaat. Yang beliau wariskan secara langsung diterangkan, dijelaskan, diaplikasikan adalah ilmu tentang wahyu, tentang Al-Quran yang dijabarkan dengan sunnahnya. Faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Siapa orang yang sudah memperoleh ilmu syar'i dari para nabi ini, berarti dia sudah memperoleh bagian yang banyak dari warisan para nabi. Ini yang disebut ahli waris para nabi, ulama yang memahami agama, bukan memahami ilmu-ilmu lain. Jadi term ulama, istilah ulama, hanya boleh ditujukan kepada orang yang memahami agama Allah, syariat Allah ini dengan pemahaman yang mendalam. Adapun orang yang memahami ilmu duniawi, jangan diistilahkan dengan istilah ulama. Nanti akan tertukar dengan ulama yang memahami Quran dan Sunnah. Kalau profesor di bidang sains juga disebut ulama, nanti dia berijtihad di dalam hal syariat, nanti bahaya, padahal bukan bidangnya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ulama adalah orang-orang yang faham tentang syariat Allah. Yang dimaksud dengan umara adalah pengurus urusan manusia dan pelaksana dari syariat Allah tersebut. Kedua golongan ini, baik ulama maupun umara, mereka lah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran untuk ditaati oleh kaum mukminin. Dalam An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, Taatilah oleh kalian Allah, taati juga Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan manusia kepada Allah sebagai ketaatan yang mustaqillah. Mustaqillah itu berdiri sendiri, memakai lafaz ati'ullaha. Juga ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan yang mustaqillah, yang berdiri sendiri, wa ati'ur rasul. Sedangkan ketaatan kepada ulil amri tidak lagi memakai ati'u lagi. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri. Tidak wa ati'u ulil amri. Tidak. Oleh karena itu ketaatan kepada ulil amri disebut tabi'ah, mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dengan makna kita wajib taat kepada ulil amri selama ulil amri tersebut tidak memerintahkan kita semua kepada perkara-perkara yang bertolak belakang dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena Nabi bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ulil amri adalah orang-orang yang mengurus urusan manusia. Sedangkan urusan manusia terbagi dua, urusan agama dan urusan dunia. Urusan agama, ulil amrinya adalah ulama. Urusan dunia, ulil amrinya adalah yang mengurus kehidupan dan mengatur kehidupan dunia kita, pemerintah dalam hal ini. Maka selama ulama dan pemerintah bersikap lurus, akan luruslah urusan semua manusia. Tapi sebaliknya, ketika ulama dan umara rusak, akan rusaklah seluruh urusan manusia yang hidup di bawah kepengurusan ulama dan umara yang rusak tadi. Ini makna ulil amri. Adapun orang yang mentaati ulama dan umara dalam perkara-perkara yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kata Allah itu haram, lalu dihalalkan oleh para ulama, oleh para umara, baik di bidang akidah ataupun di bidang amalan. Atau sebaliknya, kata Allah ini halal, lalu diharamkan, baik oleh ulama ataupun umara, lalu ditaati oleh rakyatnya. Maka setiap individu, komunitas, kelompok yang mentaati ulama dan umara dalam perkara itu, berarti orang itu telah menuhankan ulama dan umara, telah menjadikan ulama dan umara sebagai Rabb, sebagai sesembahan di samping Allah Azza wa Jalla. Sebab makna Rabb, arbaban jamak dari Rabb. Makna Rabb adalah al-mutasarrif al-malik. Makna Rabb itu pengatur. Makna Rabb penguasa. Dan tasarruf atau pengaturan ada dua jenis, tasarruf qadari dan tasarruf syar'i. Tasarruf qadari itu takdir, mengatur alam jagat raya, termasuk alur kehidupan manusia. Allah lah yang mengatur, tidak ada yang lain selain Allah Azza wa Jalla. Itu tasarruf syar'i. Etasaruf kauni atau tasaruf qadari. Kedua, tasaruf syar'i yang mengatur syariat. Pada hakikatnya yang mengatur syariat juga Allah. Hak Allah. Ketika ada manusia yang mulai mengatur-ngatur syariat, yang halal menurut Allah diharamkan, yang haram menurut Allah juga dihalalkan, maka orang itu sudah disebut dengan sebutan Rabb, pengatur syariat. Maka siapapun orangnya, termasuk orang yang punya wewenang, termasuk orang yang harusnya ditaati seperti ulama dan umara, tapi dia menetapkan aturan yang bertolak belakang dengan aturan Allah dan Rasulnya, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, lalu ditaati, maka orang yang mentaati tersebut disebut sebagai orang yang sudah menjadikan ulama dan umara sebagai Rabb, sebagai pengatur syariat ini. Dan ini terlarang, ini haram, tidak boleh, ya. Adapun mengharamkan apa yang Allah halalkan, menurut Allah halal lalu diharamkan oleh manusia, ini tidak kurang dosanya dari menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sekali lagi, harus agak mikir dikit. Mengharamkan apa yang Allah halalkan, menurut Allah halal, lalu diharamkan, dosanya tidak kurang dibanding orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sama, tidak ada bedanya. Banyak orang yang memiliki ghirah yang besar tentang terhadap Islam. Besarnya ghirah mereka tidak disertai dengan ilmu. Akibatnya apa? Akibatnya banyak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang halal diharamkan. Dibanding menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi ada dua kubu di kalangan kaum muslimin. Pertama, kaum mutasyaddid, kelompok keras gitu. Mereka banyak mengharamkan apa yang Allah halalkan karena kehati-hatian. Kehati-hatiannya bagus. Tapi karena kurang ilmu terjerumus ke dalam kesalahan. Kesalahannya berupa mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kubu kedua disebut mutahawin. Mutahawin itu orang yang menganggap remeh, menganggap enteng, menggampangkan. Saking menggampangkannya, yang haram pun dihalalkan. Kedua-duanya salah. Tapi mana yang lebih berat dosanya dan mana yang lebih ringan? Berkata Syekh Al-Utsaimin, fa inna tahlilal haram fi mal asl fihi al-hil ahwan min tahrimil halal. Bayangkan, sesungguhnya menghalalkan apa yang diharamkan lebih enteng, lebih ringan daripada mengharamkan apa yang dihalalkan. Sekali lagi, menghalalkan apa yang haram lebih enteng, lebih ringan, lebih kecil dosanya daripada mengharamkan apa yang dihalalkan. Kedua-duanya salah, kedua-duanya dosa. Tapi kalau ditimbang-timbang, lebih enteng menghalalkan apa yang haram daripada mengharamkan apa yang halal. Kenapa? Li'anna tahlilal haram idza lam yatabayyan tahrimuhu fahuwa mabniun 'alal asl. Karena menghalalkan yang haram, sebenarnya ini haram, lalu dia halalkan. Kenapa dia halalkan? Karena bagi dia belum jelas dalil yang mengharamkannya. Hukum asal segala sesuatu adalah halal dalam urusan dunia. Ini dalam urusan dunia. Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Allah menyatakan begitu. Dialah Allah yang telah menjadikan semua yang ada di muka bumi ini halal bagi kamu semua. Oleh karena itu dalam urusan dunia, dalam urusan usaha, dalam urusan makanan atau minuman yang kita konsumsi, hukum asal segala sesuatu halal. Sampai jelas adanya dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu selama tidak ditemui dalil yang mengharamkan, itu halal. Lalu ada orang yang menghalalkan sesuatu dan dia belum tahu dalil haramnya sesuatu itu, makanya halal. Ilmu tentang pengharaman sesuatu itu belum sampai kepada dia. Akhirnya dia halalkan. Menghalalkannya karena belum sampainya ilmu tentang dalil yang mengharamkan hal tersebut. Ya. Makanya dia halalkan. Itu lebih enteng, lebih ringan kesalahan dibanding apa? Dibanding orang yang mengharamkan apa yang sebenarnya halal. Kalau sesuatu yang jelas halalnya lalu dia haramkan, maka untuk mengharamkannya dia butuh dalil. Sebaliknya, seseorang yang menghalalkan tidak butuh dalil rinci, tapi ada dalil umum, segala sesuatu halal sampai datangnya dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itulah sekali lagi Syekh Al-Utsaimin menyatakan menghalalkan apa yang haram lebih enteng daripada mengharamkan apa yang halal. Dan rahmat Allah Azza wa Jalla mendahului kemurkaannya. Inna rahmat Allah sabaqat ghadabah. Bahwa rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya, ya. Kita tidak boleh mengharamkan sesuatu kecuali setelah jelas gamblang dalil-dalil yang mengharamkannya. Berdasarkan hal itulah, maka keluasan dan lapangnya ajaran Islam ini menetapkan kaidah dalam urusan dunia, bahwa segala sesuatu dalam urusan dunia asalnya halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Mana yang lebih banyak di dunia ini? Yang halal apa yang haram? Yang halal tidak terhitung. Yang haram bisa dihitung dengan jari. Tapi orang itu licik. Kalau umpamanya ada yang bertanya kepada Ustaz, bagaimana hukumnya daging babi? Haram. Bagaimana hukumnya darah? Haram. Bangkai gimana? Haram. Masa semua haram sih? Kan gitu. Memang yang ditanyakannya yang haram semuanya. Kenapa enggak nanya ayam? Kenapa enggak nanya kambing, sapi, unta? Kenapa enggak nanya buah-buahan, sayur-sayuran? Yang ditanyakan semua haram, hanya 4 poin, 5 poin semuanya haram. Wah, semuanya haram. Lalu apa yang halal? Picik pikirannya, kan begitu ya. Oleh karena itulah, maka untuk urusan duniawi, hukum asal segala sesuatu adalah halal sampai datang dalil yang mengharamkan. Itu untuk urusan dunia sekali lagi. Ya. Sebaliknya, amma fil ibadah fayushaddad. Liannal asla al-man'u wat-tahrim hatta yubayyinahu asy-syar'u. Adapun dalam urusan ibadah diperketat, karena pada asalnya ibadah itu terlarang dan haram. Maksudnya tata cara pelaksanaan ibadah, tata caranya haram. Sampai syariat menjelaskan tata cara ibadah itu. Sholat, pada asalnya sholat haram. sampai ada dalil yang menjelaskan tentang jenis sholat itu. Seperti dalil yang menjelaskannya sholat yang 5 waktu. Jadi wajib. Sholat tahajud sunnah, sholat rawatib sunnah, sholat duha sunnah, tahiyatul masjid syukur wudu banyak. Adapun kalau ada jenis sholat yang tidak ada syariat yang memerintahkannya, maka haram. Contohnya jam segini umpamanya di Bandung 4:30 sore, dari jam segini sholat 3 rakaat. Sholat apa? Sholat aja, kan sholatnya baik. Apa isi sholat 3 rakaat jam segini? Isinya semua baik. Ketika berdiri baca iftitah, baca fatihah, baca surat, ada ruku, ada sujud, ada pengagungan kepada Allah, ada tahiyat. Tidak ada yang buruk di dalam sholat yang 3 rakaat jam segini ini. Bolehkah? Tidak boleh. Kenapa? Karena al aslu fil ibadati at-tahrim, ya. Pada asalnya dalam perkara ibadah haram. Tidak boleh sholat 3 rakaat jam segini. Walaupun semua isi sholatnya apa? Baik, tidak ada yang buruk dalam isi sholatnya. Tapi karena kaidah pada asalnya ibadah itu haram, maka tidak boleh. Mana dalilnya jam segini sholat 3 rakaat? Enggak ada, maka tidak boleh. Haram. Bukankah isinya baik? Baik isinya belum tentu benar secara syar'i. Coba umpama begitu kita sholat, dalam sholat maghrib, Allahu Akbar, attahiyyatu lillah, wassalawatu wattayyibah. Baik gak yang saya ucapkan? Baik. Boleh gak? Gak boleh, haram. Walaupun baik, tetap tidak benar kalau ditempatkan di tempat yang salah tanpa perintah. Tahiyat itu dibacanya bukan ketika berdiri, tapi ketika duduk tasyahud. Ketika sujud, begitu Allahu Akbar sujud, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena bukan di sana tempat fatihahnya. Beribadah apa berdosa? Berdosa. Tapi bukankah fatihah itu bagus? Kalamullah, wahyu Allah. Betul, tapi penempatannya Allah tidak perintahkan di sana. Diperintahkannya ketika berdiri. Ya. Jadi boleh tidaknya sebuah ibadah dilakukan bukan melihat isinya baik atau buruk. Isinya baik. Coba kita sholat subuh. Harusnya berapa rakaat? 2 rakaat, kita tambah 3 rakaat. Apa isi yang rakaat yang ketiga? Apakah ada keburukan? Enggak ada keburukan. Semuanya baik. Rakaat ketiganya baca fatihah, baca surat, ada ruku, ada sujud, ada pengagungan kepada Allah, ada tahiyat, ada solawat kepada Nabi SAW. Enggak ada yang buruk isinya. Tapi boleh enggak? Enggak boleh. Karena apa? Karena hukum asal menambah ibadah haram. Menambah-nambah, menetapkan aturan dalam ibadah tanpa perintah adalah haram. Oleh karena itulah, maka hukum asal dalam ibadah terlarang. Jangan dilakukan sampai datangnya perintah dalam Al-Quran atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah itu menjadi ibadah. Ya. Sehingga yang dimaksud dengan judul bab yang kita sedang bahas, ya, siapa yang mentaati ulama dan umara dalam perkara-perkara yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, orang itu sudah menjadikan ulama dan umara sebagai Rabb. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, faman ata'al ulama'a fi mukhalafati amrillah wa rasulih faqad ittakhadahum arbaba min dunillah bi'tibari tasarrufi syar'i li'annahu i'tabarahum musyarri'in wa tabara tasyri'ahum syar'an ya'yumalu bihi fal wabil aqs al-umara. Maka siapa orang yang mentaati ulama dalam hal menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, bertolak belakang dengan perintah Allah dan Rasulnya, perintah Allah dan Rasulnya dikesampingkan, perintah ulama ini diikuti, ya, maka orang itu telah menjadikan ulama tersebut sebagai Rabb di samping Allah dalam perkara tasarruf syar'i, pengaturan syariat, dan menganggap para ulama tersebut sebagai pembuat syariat, dan menganggap syariat para ulama sebagai syariat yang harus diamalkan. Maka tidak boleh. Ingat firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat pertama dan ayat yang kedua harus membuat kita takut. Allah menyatakan dalam surah yang ke-49 atau surah Al-Hujurat ayat yang pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasulnya artinya Al-Quran dan Sunnah dikesampingkan, enggak dipakai. Dia dahulukan otaknya, dia dahulukan pendapatnya, dia dahulukan pendapat manusia biasa. Al-Quran dan Sunnah disingkirkan. Nih qaul ulama saya. Maka tidak boleh. Ayat keduanya merupakan ancaman yang membuat kita harus lebih takut lagi. Kalau tadi hanya sekedar larangan, tidak ada sanksi yang disebutkan. Kalau ayat yang keduanya ini mah ada sanksi yang disebutkan. Sanksinya membuat kita ini ngeri, takut dan khawatir. Apa sanksinya? Coba perhatikan ayat kedua dari surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Coba perhatikan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara nabi, dan jangan mengeraskan suara kalian dalam hal berbicara di hadapan nabi seperti kalian mengeraskan suara di atas suara sebagian yang lain. Nanti akan batal gugur amal-amal kalian tanpa kalian sadari. Coba bayangkan, seorang berbicara isi bicaranya benar di hadapan nabi selesai, tapi nada suaranya lebih tinggi dibanding nada suara nabi. Tidak boleh. Terancam antah batu amalukum. Nanti gugur ke amal-amal kalian, dihapus tuh amal-amal baik. Wa antum la tasurun, tanpa kalian sadari. Meninggikan suara di hadapan nabi adalah bentuk kasarnya nih ya, kasarnya, mohon maaf kalau terlalu kasar, bentuk kekurang ajaran yang paling rendah di hadapan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadar kekurang ajarannya enggak tinggi banget. Rendahlah sedikit karena isi omongannya benar. Cuma nadanya lebih tinggi. Bayangkan kalau bentuk kekurang ajarannya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi itu. Bukan hanya suara tapi pendapat. Hadis nabi dikesampingkan. Firman Allah enggak dipakai. Nih menurut pendapat saya, hadis ini sudah enggak sesuai zaman. Ayat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman kita sekarang ini. Ini yang benar. Ah, ini bentuk kekurang ajaran yang lebih besar lagi daripada tadi, maka ancamannya juga lebih dahsyat. Seluruh amal kebaikannya gugur, dihapus tanpa disadari oleh orang yang melakukannya. Oleh karena itulah maka hati-hati, wanti-wanti, jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya. Jangan kesampingkan Quran dan Sunnah dengan menomorsatukan pendapat manusia lainnya, termasuk pendapat pribadi. Sebab apa? Sebab dalam beragama kita harus menyadari agama ini bukan produk akal manusia yang dilahirkan dari olah fikir, olah rasa, itu mah budaya. Ya, agama ini wahyu. Wahyu itu sumbernya Quran Sunnah, bukan hasil otak dan perasaan manusia. Maka dalam beragama ikuti Quran Sunnah, bukan ikuti otak dan hawa nafsu atau perasaan kita atau tradisi di tempat kita hidup. Bukan. Agama adalah wahyu, wahyu adalah Quran Sunnah. Ikuti Quran Sunnah kalau kita mau disebut sebagai orang yang mengaplikasikan agama ini. Adapun yang menjadi dalil tentang bab ini adalah pertama, perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Lihat. Ancaman yang terkandung di dalam ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, hampir-hampir saja akan turun kepada kalian batu tuh dari langit. Artinya azab. Bisa turun azab dari Allah berupa turunnya hujan batu. Karena apa? Kata Ibnu Abbas, aku berkata, telah berkata Rasul SAW, kalian melawan perkataanku dengan ucapan, telah berkata Abu Bakar dan Umar. Perkataan Abu Bakar dan Umar diadu dengan perkataan Rasul SAW. Tidak boleh itu. Ucapan Ibnu Abbas ini bisa kita temukan dalam Musnad Ahmad, ya, dalam juz yang pertama halaman 337. Al-Khatib dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih, Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli, Ibnu Hazm di dalam kitab Hajatul Wada, dan yang lain-lain. Perkataan Ibnu Abbas pertama, kenapa perkataan Ibnu Abbas yang dikutip? Bukankah beliau sahabat biasa, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Ibnu Abbas ini menjadi rujukan termasuk oleh para sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sering bertanya kepada Ibnu Abbas. Beliau ahli tafsir terkemuka. Sampai Ibnu Mas'ud menyatakan, ni'ma tarjumanul Qur'an Ibnu Abbas. Sebaik-baik penafsir Al-Quran Ibnu Abbas. Ya. Yang merupakan manusia spesial istimewa karena terkena doa kebaikan dari Nabi SAW. Nabi pernah bersabda berdoa, Allahumma faqihu fid din wa'alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan, berikan pemahaman kepada Ibnu Abbas tentang agama ini dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Doa Nabi itu mujarab, makbul di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga jadilah Ibnu Abbas itu ahli tafsir yang tiada duanya, menjadi rujukan yang lain-lainnya. Atau jangankan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas memiliki murid namanya Mujahid. Mujahid ini datang ke Ibnu Abbas membacakan Al-Quran dari surah Al-Fatihah, dari ta'udzu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa maknanya? Diterangkan oleh Ibnu Abbas. Setelah beres diterangkan, kemudian maju ke ayat berikutnya. Terus dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tamat begitu. Tiga kali begitu. Sehingga Mujahid ini menjadi ahli tafsir paling terkemuka pada zamannya. Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala menyatakan, idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk. Kalau datang kepadamu tafsir dari Mujahid, cukup bagimu, jangan bertanya lagi kepada yang lain. Itu baru muridnya tuh. Apalagi Ibnu Abbas, menjadi rujukan. Termasuk dalam hal ini berkata Ibnu Abbas, sebentar lagi akan turun kepada kalian batu dari langit. Karena aku berkata, Rasul telah bersabda, kalian melawan dengan ucapan, telah berkata Abu Bakar dan Umar. Turunnya hujan batu dari langit bukanlah sesuatu yang mustahil, karena ini pernah terjadi pada zaman dahulu. Baik turun begitu saja ataupun dibawa oleh burung. Kita tahu dalam surah Al-Fil ya, bagaimana Allah Azza wa Jalla menghancurkan pasukan gajah. Allah berfirman, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Allah utus kepada mereka burung ababil yang melempari mereka dengan batu-batu dari sijil. Hujan batu, hancur itu pasukan gajah yang sangat kuat pada zaman itu. Termasuk apa yang Allah terangkan dalam surah Al-Qamar ayat 34, inna arsalna alaihim hasiba illa ala Lut najainahum bisahar. Ketika kaum Nabi Lut sudah sampai pada puncak kedurhakaan, didakwahi sudah dengan berbagai macam metodologi dan cara dakwah yang disyariatkan, tapi mereka ngeyel di dalam kedurhakaan. Orang Sunda bilang ngeyel itu kekeh petekeh, teunggut kalinduan, tegedag keanginan. Tapi dalam kedurhakaan, apa azab yang Allah kirimkan kepada mereka? Inna arsalna alaihim hasiba. Kami kirim kepada mereka kerikil-kerikil, batu-batu. Illa ala Lut, kecuali keluarga Lut yang beriman. Maka najainahum, kami selamatkan mereka pada waktu dini hari. Jadi zaman dahulu, azab Allah berupa turunnya batu itu sudah terbukti. Coba perhatikan dialog antara Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan tamu yang Allah utus, yang tamu ini sebenarnya malaikat, yang Allah jelaskan dalam surah Adz-Dzariyat. Allah menyatakan, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, qalu inna ursilna ila qaumi mujrimin linursila alaihim hijarata min tin. Kata Allah, berkata Nabi Ibrahim, bagaimana kisah kalian wahai para utusan? Para utusan itu adalah malaikat. Qalu, mereka menjawab, inna ursilna, sesungguhnya kami dahulu yang diutus ke kaum yang durhaka, linursila alaihim hijarata min tin, untuk menghujani mereka dengan batu-batu yang terbuat dari tanah. Jadi ya, azab Allah Azza wa Jalla berupa diturunkannya hujan batu bukan sesuatu yang mustahil. Kalau kaum itu sudah mencapai pada kedurhakaan dengan level yang layak diberikan azab seperti itu. Kata Ibnu Abbas, aqulu qala Rasul wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Aku berkata, bersabda Rasul SAW. Kalian berkata, tapi Abu Bakar dan Umar ngomong begini-begini. Siapa Abu Bakar dan Umar? Abu Bakar dan Umar seafdol-afdol umat ini, dan dua manusia yang paling dekat kepada kebenaran, dan itu direkomendasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyuti'u Abu Bakrin wa Umar yursyadu." Seandainya manusia mentaati Abu Bakar dan Umar, maka mereka akan tertunjuki. Ini rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti Abu Bakar dan Umar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Masajid bab qada'is shalah al-fa'itah. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, iktadau billadaini ba'da mim ba'di Abi Bakar wa Umar, ikuti oleh kalian dua orang sepeninggalku. Setelah aku tidak ada, dua orang ini ikuti oleh kalian, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis ini diriwayat Imam Ahmad, juga diriwayat Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lain-lain dengan sanad yang hasan. Juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih, Nabi SAW menyatakan, may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Siapa orang yang hidup panjang sepeninggal aku, dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Setelah Nabi wafat akan muncul banyak ikhtilaf. Ya. Apa advis dari Nabi alaihi salatu wasalam? Wa jangan wasiat beliau setelah beliau tidak ada lalu muncul banyak ikhtilaf, fa'alaikum bisunnati. Wajib kalian ikut sunnah aku dan sunnah para khalifah yang rasyidin sepeninggal aku. Ada dua sunnah, sunnah Nabi dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Ya, coba lihat, ada dua sunnah, sunnah Nabi dan sunnah para khalifah yang rasyidin. Tapi lihat perintah Nabi setelah itu, tamassaku biha, pegang teguhlah oleh kamu biha sunnah tadi. Tadi disebut dua sunnah, ya, sunnah Nabi dan sunnah para khulafaur rasyidin. Tapi ketika perintah tamassaku biha bukan bihima, pegang dua sunnah itu enggak, tapi pegang satu sunnah itu. Wa'addu 'alaiha bin nawaj, dan gigit satu sunnah tadi dengan gerahamu, dengan gigimu. Nabi tadi menceritakan dua jenis sunnah, tapi pas memerintahkan hanya satu yang disebut biha dan 'alaiha. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha, bukan bihima, bukan 'alaihima. Apa maknanya? Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyatakan maknanya, walaupun ada dua jenis sunnah yang disebut, tapi kedua jenis sunnah itu maknanya satu. Itu juga sunnah para khalifah yang rasyidin tidak mungkin berbeda dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah khalifah rasyidin itu ya sunnah Nabi juga, sama itu juga. Tidak ada perbedaan. Sebab kalau sunnah khulafa'ur rasyidin berbeda dengan sunnah Nabi, ya bukan sunnah tapi apa? Bid'ah, ya. Kalau menyimpang dari sunnah Nabi bukan sunnah lagi tapi bid'ah. Sunnah khulafa'ur rasyidin tidak ada yang berbeda dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, kalau begitu, kalau memang tidak berbeda, kenapa khulafaur rasyidin disebut? Sudah aja udah berpegang teguhlah kepada sunnahku, ya, pegang dia dengan erat, gigit dia dengan gerahamu. Kenapa harus disebut khulafaur rasyidin? Kalau memang sunnah khulafaur rasyidin itu sama dengan sunnah Nabi. Ini mengandung hikmah yang sangat besar, yang makna yang tersirat dari hikmah ini selaras dengan makna yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Syekh Al-Albani menyatakan disebutnya sunnah khulafaur rasyidin yang maknanya sama dengan sunnah Nabi mengisyaratkan bahwa untuk bisa memahami sunnah Nabi yang benar harus melalui penjelasan, pemahaman, dan pengamalan para khulafaur rasyidin. Betapa banyaknya orang yang mengaku mengikuti sunnah Nabi, prak-prakannya, prakteknya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh khulafaur rasyidin. Mengaku, saya mengikuti Quran sunnah. Setiap berpendapat, ni Qurannya, ni hadisnya. Ni Qur'annya, ni hadisnya. Saya pemegang Qur'an dan sunnah. Tapi Qur'an sunnahnya menurut persepsi atau otak dia sendiri yang berbeda dengan pemahaman para sahabat. Disebutnya para khulafa'ur rasyidin setelah sunnah Nabi mengisyaratkan bahwa khulafa'ur rasyidin merupakan jalan yang benar untuk bisa memahami sunnah Nabi yang sebenarnya. Jangan sunnah Nabi dipahami oleh otak sendiri yang tanpa ilmu atau yang ilmunya tidak sama dengan ilmunya para khulafa'ur rasyidin. Ya. Dan ini makna ini sejalan dengan ayat Al-Quran. Coba lihat banyak ayat. Di antaranya atau ayat yang ke-100 menyatakan wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar termasuk khulafa'ur rasyidin. Semua khulafa'ur rasyidin bangsa muhajirin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semuanya muhajirin dari Mekah. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan juga bangsa Ansar, orang Madinah. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Mengikuti apanya? Mengikuti model rambutnya, model bajunya? Bukan. Mengikuti cara berjalannya? Bukan. Mengikuti pemahaman mereka ketika memahami Quran dan Sunnah. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah sediakan surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini jaminan Allah kepada para khulafa'ur rasyidin, kepada al-muhajirin dan ansar, dan jaminan Allah kepada orang yang mengikuti pemahaman mereka ketika memahami Quran Sunnah, ketika memahami al-Islam ini. Nih ayat selaras dengan hadis ini nih, ya. Jadi banyak dalil dari ayat, dari hadis yang menyatakan seafdol-afdol manusia di kalangan umat Islam adalah Abu Bakar dan Umar. Sampai Nabi merekomendasi, "Iyuti'u Abu Bakrin wa Umar yursyadu." Kalau mereka mentaati Abu Bakar dan Umar, mereka akan tertunjuki. Sampai hadis juga menyatakan, "Iktadau billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Ikuti oleh kalian dua orang sepeninggal aku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan tidak diketahui ada ucapan atau perbuatan Abu Bakar dan Umar yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada sama sekali. Kedua orang ini direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya. Oleh Allah secara tersirat dalam Al-Quran sebagai pepentolnya muhajirin. Oleh Nabi secara tersurat secara langsung disebut namanya Abu Bakar dan Umar. Dan tidak pernah tertemukan ada ucapan Abu Bakar ataupun Umar atau perbuatannya yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bila Abu Bakar dan Umar yang direkomendasikan oleh Nabi SAW, ucapan mereka digunakan oleh manusia lain sebagai dalil untuk melawan ucapan Rasul SAW, itu sudah dosa besar. Itu sudah sesuatu yang terlarang. Apalagi kalau yang dibenturkan dengan hadis Nabi itu ucapan orang biasa selain Abu Bakar dan Umar. Lebih terlarang lagi. Lebih keras lagi apanya? Pelarangannya dalam perkara tersebut. Oleh karena itu berkata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, wa fil athari at-tahdhiru anit taqlidil a'ma wa ta'assubil madhhabi alladhi laisa mabniyan ala asasin salim. Di dalam athar ini terkandung tahdir. Tahdir itu larangan, warning, wanti-wanti. Harus waspada. Waspada dari apa? Dari taklid buta kepada orang tertentu, saking taklidnya Al-Quran dan As-Sunnah disingkirkan. Ayat manapun, hadis manapun yang bertolak belakang dengan keyakinan madhab yang dianutnya, ditolak ayat dan Al-Quran. Ini namanya taklid buta. Hati-hati. Sampai-sampai saking besarnya dosa dan kesalahan tersebut, Ibnu Abbas menyatakan, bisa saja batu dari langit ini turun kepada kalian karena kalian menyampingkan Al-Quran dan As-Sunnah hanya mengikuti pendapat orang. Coba lihat Al-Quranul Karim. Apa yang Allah nyatakan ketika manusia ditanya kelak di akhirat? Ya. Yang Allah tanyakan adalah bagaimana respon dan jawaban kalian terhadap ucapan para rasul kami yang kami utus kepada kalian? Menerimakah, menolakkah? Tidak pernah Allah menyatakan bagaimana jawaban, respon, tanggapan kalian kepada si fulan, si fulan, si Alan, dan yang lain-lain. Enggak. Tapi kepada para rasul. Coba lihat Al-Quran Surah Al-Qasas. Ayat yang ke-65. Allah berfirman, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Pada hari kiamat nanti Allah berseru kepada mereka. Ya, apa yang Allah katakan, yang Allah serukan kepada mereka? Allah berkata, madza ajabtumul mursalin. Apa atau bagaimana jawaban kalian, sikap kalian, respon kalian kepada para rasul yang kami utus kepada kalian? Tidak pernah Allah menyatakan bagaimana respon jawaban kalian, sikap kalian kepada si fulan, si Alan, dan yang lain-lainnya, orang lain. Enggak. Tapi yang akan ditanya respon kepada ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya orang yang taklid buta kepada madhabnya, kepada gurunya, kepada ulama yang dianutnya, padahal belum tentu ulama yang dianutnya itu seperti yang dia fahami gitu ya. Aku-akuan aja gitu. Ya, maka ketika di kiamat, hari kiamat nanti ditanya bagaimana respon kalian kepada ucapan para rasul. Ucapan para rasul, termasuk rasul kita Muhammad SAW, ucapannya adalah hadis Nabi SAW. Bagaimana respon kalian kepada hadis Nabi SAW? Apakah mengingkar? Apakah disisihkan hanya untuk berpegang teguh kepada ucapan gurunya yang bertolak belakang dengan ucapan Nabi SAW? Maka ini dosanya sangat besar. Tadi sudah dikatakan mendahului Allah dan Rasulnya. Tadi sudah dikatakan itu bentuk kekurang ajaran yang lebih tinggi daripada mengeraskan suara di hadapan Rasul SAW. Dan hukuman yang Allah sediakan bagi orang yang seperti itu adalah gugur amal-amal kebaikan yang pernah dilakukannya tanpa dia sadari. Allah menyatakan antah bato a'malukum wa antum la tashurun. Gugur nanti tuh kebaikan-kebaikan yang kalian pernah lakukan tanpa kalian sadari. Kita merasa banyak amalan, banyak pahala, udah numpuk menggunung-gunung, ternyata semuanya terhapus oleh apa? Oleh sikap kita yang meremehkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena mentaati orang yang dia kagumi dalam kehidupan di dunia ini. Ya. Ini dalil yang pertama yang menjelaskan terlarangnya kita mentaati seseorang yang ucapannya, fatwanya, ketetapannya bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Inilah yang pertama. Ikhwah azanillahu wa iyyakum, kita tidak sempat melangkah ke yang kedua, dalil yang kedua, karena waktu yang tidak mencukupi bagi kita. Cukup sekian saja penjelasan saya sore hari ini. Satu jam sudah yang kita lewati. Sisa waktu yang ada sampai menjelang adzan maghrib di kota Bandung ini akan kita gunakan untuk tanya jawab. Dipersilakan kepada Akhi Ari ya di Cileungsi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Ari. Nama saya Barakallahu fiikum. Wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas salam. Ini Pak, ini ada hubungannya dengan Pak yang kemarin tentang tidak diperbolehkannya mengamalkan akhirat untuk meraih keuntungan dunia. Kemudian bagaimana hukumnya dengan orang yang mengamalkan sholat duha, karena katanya salah satu keutamaan dari sholat duha itu untuk melangkahkan rezeki atau mengeluarkan rezeki. Apa yang Ari, bisa diulang pertanyaannya, kurang jelas. Pertanyaan dari Bapak tadi juga Pak bertanya, Ustaz, berkaitan dengan pembahasan yang kemarin bahwasanya kita tidak boleh untuk melakukan ibadah yang dikaitkan dengan dunia. Nah, Bapak ini bertanya, bagaimana jika sholat duha tersebut kita kerjakan dan pada saat kita mengerjakan sholat duha tersebut kita mengharapkan juga mendapatkan kemudahan rezeki sebagaimana yang telah sampaikan. Dan pertanyaan yang kedua, apakah hadis berkaitan dengan sholat duha tersebut itu merupakan hadis yang sahih sehingga bisa kita amalkan? Silakan. Iya. Barakallahu fik Bapak di Mampang. Ya, sudah kita jelaskan bahwa mengamalkan amalan akhirat dengan niat untuk meraih dunia semata-mata, murni dunia, terlarang, tidak boleh, dan itu termasuk bentuk syirik. Adapun beramal amalan akhirat untuk meraih ridha Allah, untuk meraih pahala, untuk meraih ampunan, untuk meraih rahmat, untuk meraih apa yang Allah janjikan, kemudian di antara semua yang kita tuju dengan ibadah itu kita selipkan kepentingan dunia, maka itu tidaklah terlarang alias dibolehkan. Karena apa? Karena hampir semua ibadah yang Allah syariatkan di dalamnya diselipkan ketetapan Allah untuk meminta dunia. Contoh di dalam sholat, ada enggak permintaan untuk meminta dunia di dalam sholat kita? Ada. Dalam duduk di antara dua sujud saja kita meminta rizki, Rabbighfirli warhamni, salah satunya warzuqni, berilah aku rizki. Termasuk wa'afini, berikan kesehatan kepadaku, sehatkan aku. Itu duniawi, diselipkan di dalam sholat. Termasuk umpah ketika kita melakukan haji atau umroh, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ada menyelipkan kepentingan dunia. Contoh umpah ketika kita minum air zam-zam, doa yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan obat bagi seluruh penyakit. Kita minta tiga di tengah-tengah umroh kita, di tengah-tengah haji kita. Dan tiga-tiganya apa? Dunia. Minta ilmu yang bermanfaat, dunia. Minta rizki yang luas, ini dunia. Minta kesehatan dari semua penyakit, ini juga dunia. Oleh karena itulah, maka menyelipkan kepentingan dunia dalam ibadah kita itu ketetapan dari Allah SWT. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengiming-imingi manusia untuk beribadah kepada Allah dengan iming-iming dunia. Contoh seperti yang pernah saya ungkapkan sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang keutamaan silaturahmi. Man ahabba ayub sata fi rizqih wa ayun syafi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan ingin dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi ibadah yang Allah syariatkan. Dan Nabi mengiming-imingi dengan dua iming-iming dunia, yaitu diluaskan rizki yang dan dipanjangkan umur. Dua-duanya dunia, bukan akhirat. Dipanjangkan umur itu dunia, diluaskan rizki juga dunia, ya. Tapi ini sekali lagi bukan tujuan pokok, tujuan utama. Tujuan pokoknya ibadah. Tapi di tengah ibadah itu boleh kita selipkan kepentingan dunia kita. Termasuk di dalam sholat ada doa minta rizki. Ada doa minta disehatkan kita dari penyakit. Ada doa minta dicukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Itu di dalam sholat kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk dibolehkannya kita berdoa dalam sujud sebagai momen terdekat kepada Allah Azza wa Jalla, dibolehkan meminta dunia. Fa'akthiru fihi du'a, perbanyak oleh kalian doa di dalamnya. Boleh minta rizki ketika sujud, boleh minta jodoh ketika sujud bagi para jomlowan dan jomlowati, boleh meminta dimudahkan seluruh urusan dari kesulitan yang dialami selama hidup di dalam sholat. Itu duniawi dan boleh diselipkan. Nah, termasuk perintah Nabi SAW atau anjuran beliau untuk melakukan sholat duha. Siapa orang yang sholat duha walaupun dua rakaat, maka Allah akan menjamin rizki dia pada hari itu. Ini iming-iming yang boleh kita selipkan. Tapi tujuan pokok, tujuan utama kita dalam melakukan baik sholat duha, silaturahmi, termasuk sholat fardu atau sholat-sholat yang lainnya, lillah, karena Allah Azza wa Jalla. Tapi di tengah-tengah ibadah itu boleh kita selipkan kepentingan dunia kita, ya. Dan hadis yang mensyariatkan tentang sholat duha itu, iya, sahih. Ada banyak hadis. Sampai-sampai di dalam kitab Bulughul Maram, ketika menjelaskan bab sholat tatawu atau sholat sunat, maka dinukil beberapa hadis yang sahih tentang disyariatkannya sholat duha beserta keutamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Ari. Nah, assalamualaikum. Terima kasih atas senangnya dan jawabannya. Berikut kami angkat kembali telepon yang telah masuk di kesempatan yang kedua ini. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang pertanyaannya, kurang jelas. Baik, Ustaz. Pertanyaan dari Bapak tadi yang pertama. Nah, Ustaz, saya berikan saja. Pernahnya berdialog dengan Ustaz. program tersebut akhirnya menjadi berbeda hal sesuatu. Bisakah Ustaz menjelaskan mengapa bisakah Ustaz menjelaskan Islam yang satu ini yang menjadi seperti yang telah kita simak bersama, maka salah satu saja yang mana tidak ada segala sesuatunya kecuali kalau Rasulullah dan Rasulullah sendiri. Ada yang bisa menerjemahkan pertanyaannya? Ada yang bisa menangkap? Ari, suara antum juga bergema, kurang jelas vokalnya, jadi kurang bisa tertangkap yang barusan. Bisa lebih jelas lagi? Taib, Bapak dari Cilandak tadi ya yang bertanya, barakallahu fiik. Tidak bisa dipungkiri bahwa pemahaman orang tentang Islam ini beragam, berbeda satu sama lain. Penyebab utama perbedaan ini bukan sumbernya, sumbernya sama Quran hadis, tapi yang membedakan adalah cara atau metodologi dalam memahami Quran hadis. Inilah yang kemudian disebut dengan manhaj. Manhaj itu tariqatul faham lil Quran wa sunnah, cara memahami Quran dan sunnah. Ada orang yang memahami Quran sunnah langsung dengan otaknya, walaupun dia gak bisa bahasa Arab, tidak menguasai ilmu tafsir. Dia ambil ayat dari terjemahannya lalu fahami sendiri, ambil hadis dari terjemahannya lalu dia fahami sendiri, lalu dengan itu dia merasa berpegang teguh kepada Quran sunnah. Ada lagi orang yang memahami Quran sunnah dengan filsafat, sumbernya ayat dan hadis lalu dia fahami dengan kacamata filsafat, dengan itu dia merasa berpegang teguh kepada Quran sunnah. Ada lagi orang yang memahami Quran sunnah disesuaikan dengan tradisi setempat, kebiasaan yang berlaku di masyarakat sekitarnya. Ambil ayat, ambil hadis, sesuaikan dengan kondisi sekarang. Dengan itu dia merasa berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah. Tentu saja berbeda. Yang ini memahami Quran Sunnah dengan otaknya sendiri, yang itu dengan filsafat, yang ini dengan tradisi masyarakat, disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya. Berbeda. Dan yang lain ada lagi dengan cara yang lain, dengan cara yang berdasarkan naluri, berdasarkan intuisi, cocoknya ayat ini dipahami begini kayaknya gitu. Lahirlah pemahaman yang berbeda walaupun sumbernya sama. Lalu mana pemahaman yang benar? Ya, pemahaman yang benar adalah yang pasti disepakati oleh semua orang adalah mengembalikan segala perkara ke ahlinya. Allah berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kalian ke ahlinya kalau kalian tidak mengetahui. Ini berlaku untuk urusan dunia apalagi agama. Coba kalau mobil atau motor kita rusak, apa kita ke apotek? Mobil saya rusak, beli obat. Apa begitu? Enggak. Lari ke bengkel, panggil montir yang ahli. Montirnya juga tidak montir sembarangan. Umpamanya mobil kita merek anu, gak akan mungkin lari ke bengkel merek lain, khusus merek yang menjadi spesialisasi bagi mobil kita, gak mau ke yang lain. Kan begitu. Kita sakit, apakah kita sakit, kita diagnosa sendiri, aduh panas ini, kayaknya sakit panas ini mah ini, lalu mencari obat sendiri? Tidak. Yang harus kita lakukan pergi ke dokter. Dokter akan mengetahui panas ini gejala dari sakit apa, dianalisa. Harus mungkin diperiksa darah, harus di ronsen, kadang umpamanya harus di EKG, ya. Harus pokoknya diperiksa. Setelah menganalisa dengan berbagai macam cara yang sesuai dengan disiplin ilmu mereka, baru oh penyakitnya ini, baru obatnya ini. Ahlinya begitu. Itu urusan dunia. Kita tidak mau umpamanya sakit datang ke mantri, walaupun mantri orang yang bisa mengobati, tapi kita kurang percaya. Bahkan ke dokter umum, kita harus ke dokter spesialis yang sudah ubanan. Karena kalau masih seger, masih fresh, masih abal-abal, belum banyak pengalaman, kan gitu ya. Kita ingin kepada yang sudah senior, sudah banyak pengalaman, tidak hanya dalam negeri tapi juga di luar negeri, baru kita merasa tenang, ini ahlinya. Semua nasihat dia akan meresap, semua penjelasan dia akan dilaksanakan. Itu urusan dunia. Sedikit kita salah, maka fatal bagi kesehatan kita. Ini urusan dunia. Sedikit kita salah pergi ke bengkel, maka mobil akan tambah rusak dan akan tambah mahal biayanya. Ini urusan dunia. Kalau urusan dunia kita gak mau sembarangan, apalagi urusan akhirat. Merujuklah dalam memahami Quran Sunnah ke ahlinya. Jangan ke orang yang abal-abal, gak ngerti bahasa Arab, gak ngerti tafsir, gak ngerti hadis. Walaupun dia bergelar profesor, doktor, insinyur, gelarnya lebih panjang daripada namanya, saking pinternya. Tapi dalam ilmu disiplin lain, dalam disiplin ilmu yang lain, dalam sains, dalam teknologi, dalam ilmu dunia, tapi buta dalam ilmu agama. Wudu juga belum tentu benar. Suruh baca Quran juga tajwid makhrajnya belum tentu benar tuh para profesor doktor itu, kan gitu ya. Jangan dijadikan rujukan dalam masalah agama, ya. Tanya ke ahlinya. Siapa yang ahli tentang Quran Sunnah? Pertama, semua orang sepakat yang paling ahli tentang Quran Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah wafat, siapa lagi? Para sahabatnya. Tidak ada yang lebih faham tentang Quran Sunnah dibanding sahabat setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena para sahabat orang yang langsung menyaksikan turunnya wahyu, mendengar penjelasan wahyu itu dari mulut suci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendengar dan melihat pengamalan langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka langsung ikut mengamalkannya dengan pengawasan dan bimbingan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang salah diluruskan, kalau ada yang keliru dikoreksi, kan begitu? Enggak dibiarkan. Maka pemahaman para sahabat, ya, pengamalan para sahabat jauh lebih terjamin dibanding pengamalan yang lain-lainnya. Jadi yang paling mengetahui tentang Quran Sunnah adalah para sahabat. Dan ucapan dan perbuatan para sahabat sudah terkodifikasi, sudah terbukukan oleh para ulama, dibaca, diriwayatkan oleh para ulama dan dijelaskan. Lalu itu diturunkan, diwariskan secara turun-temurun kepada para ulama. Dalam kitab-kitabnya dibaca, kemudian diterangkan, dibaca, diterangkan, dibaca, diterangkan. Melalui para ulama lah kita bisa mengetahui pemahaman yang benar tentang Quran dan Sunnah Nabi SAW, tentang Islam secara keseluruhan. Itu yang dijamin kebenarannya. Ikuti pemahaman para sahabat dan mengikuti orang-orang yang mengikuti para sahabat, dijamin oleh Allah. Ini jaminannya Al-Quran. Tadi At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, ya. Orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, maksudnya para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam memahami Islam, Allah ridho kepada mereka. Mereka juga ridho kepada Allah. Allah janjikan kepada mereka surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalam. Yang diberikan janji dua, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam memahami Islam ini. Ini yang dijamin kebenarannya oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Ini juga yang dijamin oleh Nabi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinil mahdiyina min ba'di. Ya. Jadi itulah cara memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah yang benar. Tinggalkan filsafat, tinggalkan tradisi, tinggalkan otak kita yang kosong dari ilmu syar'i. Rujuklah kepada ahlinya, dan ahlinya dalam hal ini adalah para ulama yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah melalui pemahaman para sahabat dan ulama-ulama setelahnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan satu pertanyaan terakhir. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menanggapi ucapan atau anggapan orang yang dia tidak percaya akan hadis Nabi SAW, dan dia menganggap hadis Nabi adalah produk dari manusia? Bagaimana cara menjelaskan kepada orang seperti itu? Iya. Bagaimana menanggapi orang yang tidak percaya kepada hadis Nabi SAW karena dianggap produk manusia? Baik. Kita patahkan argumentasi mereka dengan bertanya alasannya. Yang dimaksud produk manusia itu manusia siapa? Apakah Nabi yang dianggap manusia ataukah para perawinya? Kalau mereka tidak percaya karena Nabi adalah manusia dan ucapannya adalah ucapan manusia, maka kita harus bantah dengan cara bahwa walaupun beliau manusia, tapi manusia yang maksum, terpelihara dari kesalahan ketika menyampaikan risalah. Manusia yang sudah dijamin oleh Allah semua ucapannya itu wahyu, ini ayat. Kalau dia percaya kepada ayat, tidak percaya kepada hadis, tapi percaya kepada ayat. Ini ayat menyatakan wa ma surah An-Najm, ya, ayat-ayat awal 3 dan 4 menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, semua yang dikatakannya itu wahyu yang Allah berikan kepadanya. Ucapannya wahyu, ucapan Nabi yang berupa hadis itu adalah wahyu. Kalau ternyata Nabi berkata melalui pikirannya, berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan pendapat pribadi, tanpa instruksi dari Allah, Allah sudah mengancam beliau akan mati seketika itu juga. Urat lehernya diputus oleh Allah. Coba suruh dia membuka ayat yang terdapat dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48. Allah berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-ada, ngarang-ngarang sebagian perkataan atas nama Allah, ini dari Allah padahal bukan umpamanya, maka akan kami pegang dia dengan tangan kanan kami, lalu kami putuskan urat lehernya seketika itu juga. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang mampu menolong dia dari pemutusan urat leher itu. Ini ayat Allah. Kalau orang tadi percaya ayat Allah, suruh buka surah Al-Haqqah. Nabi diancam tuh. Kalau Nabi mengatakan perkataan tanpa instruksi dari Allah, mati itu, putus urat lehernya. Dan sampai akhir hayatnya urat leher Nabi itu utuh, tidak putus. Menunjukkan Nabi tidak pernah ngarang-ngarang sendiri berdasarkan logikanya, akalnya atau otaknya sendiri, enggak. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan ketika Nabi bersabda utitul, ya, Quran wa mithlahu ma'ahu. Aku diberi Al-Qur'an oleh Allah dan yang semisalnya beserta Al-Quran. Dan yang dimaksud semisal Al-Quran, kata Imam Syafi'i rahimahullah, adalah hadis. Maka hadis juga wahyu, bukan produk manusia. Bimbingan Allah Azza wa Jalla. Maka dengan ini terbantahlah dia. Kalau tidak percaya kepada hadis hanya karena Nabi manusia biasa dan ini ucapan manusia biasa bukan ucapan Allah, sama dengan ingkar kepada ayat-ayat yang tadi dijelaskan. Makanya Allah menyatakan ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Mentaati Allah, mentaati Quran, mentaati Rasul, mentaati hadis-hadisnya. Ya. Yang kedua, waman atau al-Rasul faqad atau Allah. Siapa orang yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Taat kepada Rasul artinya mengamalkan hadis-hadisnya. Ketiga, kalau orang tadi tidak percaya kepada hadis, bagaimana dia bisa sholat? Al-Quran hanya menyuruh aqimus sholat, dirikan olehmu sholat, tapi bagaimana prak-prakan sholat, tata cara sholat, gak diterangkan dalam ayat. Mana ayat yang menyatakan sholat harus 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh? Mana yang menyatakan sholat duhur 4 rakaat, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2? Mana ayatnya? Gak ada. Diterangkannya dalam hadis. Mana ayat yang menyatakan bahwa sholat itu harus ada ruku, harus ada sujud, harus ada itidal, harus ada duduk di antara 2 sujud, harus ada tasyahud, harus ada sholawat, harus ada salam? Gak ada dalam Al-Quran. Diterangkannya dalam hadis. Kalau gak percaya dalam hadis, bagaimana dia sholat? Bagaimana dia saum? Bagaimana dia haji? Bagaimana dia mengamalkan ajaran Islam ini secara keseluruhan? Gak bisa. Lalu Islam dia diaplikasikan dalam bentuk apa? Keempat, Islam ini sudah disebarkan melalui orang-orang terpilih, para sahabat dan para ulama. Sikap manusia terbaik di setiap zaman berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Quran difahami, diamalkan, dijabarkan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Begitulah para sahabat, begitulah para ulama, 4 imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Begitulah yang diamalkan oleh para mudawin hadis, para ahli hadis. Ya? Itulah jalan hidup orang-orang terbaik di setiap zaman. Kalau kita tidak berpegang dan tidak percaya kepada hadis, berarti kita berada di tempat yang berseberangan dengan manusia terbaik. Ya, berdasarkan hal itulah, maka orang yang tidak percaya kepada hadis sama dengan orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Karena Al-Quran menyuruh kita berpegang dan beramal dengan hadis. Orang yang tidak percaya kepada hadis, dia tidak akan bisa sholat. Sebab sholat tata caranya diterangkan dalam hadis. Orang yang tidak percaya kepada hadis, dia tidak akan bisa saum. Bahwa saum itu dari mulai fajar sampai maghrib. Ya? Dia tidak akan bisa manasik haji. Dia tidak bisa melakukan umroh. Dia tidak bisa mengeluarkan zakat kadarnya berapa. Tidak bisa. Karena semuanya itu dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka orang yang hanya berpegang kepada Quran tanpa hadis sama dengan orang yang ingkar kepada Quran, karena Al-Quran menyuruh kita berpegang teguh kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya, demikian saja dahulu pada sore hari ini, karena waktu sebentar lagi mau masuki maghrib. Saya yakin masih banyak pertanyaan yang diajukan, tapi waktulah yang membatasi kita. Kita akan lanjutkan kajian kita ini di hari Jumat yang akan datang. Semoga Allah kembali mempertemukan kita dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada keadaan sekarang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.